Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini, atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seusai melaksanakan ibadah sholat isya dengan berjamaah, kita masih dimudahkan untuk menyempatkan waktu bermajlis di majalisul ilm dalam rangka at-tafaqquh fid din talabul ilmi syar'i. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang masalah Kitabus Shalah Babul Mawaqit, penjelasan tentang waktu pelaksanaan salat lima waktu. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita. Hadis yang ke-45. Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dahulu yusallil fajra, biasa menunaikan salat subuh. Fatashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Dan pada salat subuh tersebut dihadiri pula oleh jamaah wanita dari kalangan para sahabiyat. Mutalaffi'atin bimurutihinna, jamaah wanita datang ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan menggunakan kerudung-kerudung mereka. Jadi mereka menutupi wajah-wajah mereka dengan kerudung-kerudungnya. Thumma yarji'na ila buyutihinna. Kemudian jamaah wanita tersebut pulang ke rumah masing-masing. Ma ya'rifuhunna ahadun. Ketika mereka pulang seusai sholat subuh berjamaah, kondisi saat itu tidak ada seorang pun yang mampu mengenali mereka. Minal ghalas, karena masih gelap. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada kita, dahulu di masa Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabiyat ikut serta sholat berjamaah di masjid. Pada sholat subuh, mereka juga datang ke masjid, yang kala itu keadaannya tidak seperti zaman sekarang. Lalu zaman sekarang penuh dengan lampu, siang, malam, sama-sama terang. Lalu zaman dahulu berangkat menuju masjid untuk sholat subuh, sanibidina azani Allah wa iyyakum, di tengah kegelapan malam. Pulang dari sholat subuh, cuaca atau keadaan masih gelap. Ya, keadaannya masih gelap. Terbukti tidak ada seorang pun di kalangan para sahabat yang mampu mengenali wajah-wajah jamaah wanita, karena memang belum terlihat, saking atau masih gelap suasananya. Ihadibidina azani allahu wa iyyaku. Qala al-muruq aksiyatun muallamatun takunu min khazin wa takunu min suf. Muruq adalah kain yang bermotif berbahan tebal, terkadang terbuat dari bahan wol. Ini kerudung yang dipakai oleh para sahabiat untuk menutupi wajah-wajah mereka. Kain yang tebal, ada motif bergaris yang terkadang berbahan wol. Mutalaffi'at multahibat. Mutalaffi'at itu artinya menyelimuti dan menutupi. Ghalas ikhtilatu dhiya'is subhi bi dhulmatil lail. Bercampurnya cahaya subuh dengan gelapnya malam. Hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, yang diinginkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam punya kebiasaan menyegerakan salat subuh. Begitu masuk waktu salat subuh, beliau bergegas melaksanakannya berjamaah dengan para sahabat. Jadi salat subuh di awal waktu. Terbukti setelah selesai sholat subuh, jamaah wanita pulang ke rumah masing-masing, karena yang disunahkan untuk jamaah wanita selesai sholat, ya bergegas pulang meninggalkan masjid. Kalau jamaah laki-laki disunahkan untuk memperpanjang zikirnya, memperpanjang duduknya di dalam masjid, memberikan kesempatan jamaah wanita pulang terlebih dahulu supaya enggak bertabrakan. Ya, jadi dibiarkan jamaah wanita pulang terlebih dahulu, jamaah laki-laki disunahkan untuk diam di masjid, memperpanjang zikirnya, memperpanjang duduknya sampai jamaah wanita selesai pulang dari masjid menuju rumah masing-masing, baru diperbolehkan untuk meninggalkan tempat duduknya untuk jamaah laki-laki. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Aisyah menceritakan ketika jamaah wanita pulang, suasana saat itu masih sangat gelap. Bukti gelapnya, mereka yang sama-sama rombongan pulang, satu sama lain masih belum bisa mengenali wajah saudarinya, karena gak ada lampu. Kalau zaman sekarang kan masjid ada lampunya, jalan dipenuhi dengan lampu dan seterusnya. Kalau zaman dahulu gak ada, ya belum ada lampu. Kanibidina azani allahu wa iyyakum. Mereka berjalan pulang dalam kegelapan malam, walaupun sudah mulai nampak cerah begitu, tapi belum sampai secerah terbitnya matahari. Matahari belum terbit. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Dan ketika itu mereka belum bisa melihat wajah satu sama lain. Baru tahu kalau mendengar suaranya. Oh ini fulana, oh itu alana. Tapi kalau melihat wajahnya ketika perjalanan kurang, belum bisa mengenali karena masih gelap. Nah yang diinginkan di sini, kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wassalam salat subuh di awal waktu. Ya, jadi begitu masuk disegerakan sanibidina azani Allah wa iyyakum untuk salat subuh berjamaah. Karena Rasul punya kebiasaan bacaan salat subuhnya itu panjang. Ya, bacaan salat subuh yang biasa dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu panjang. dalam riwayat Abu Dawud rahimahullahu taala dan juga ashabus sunan, Rasulullah alaihi salatu wasalam punya kebiasaan membaca Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal itu surat-surat panjang di juz-juz belakang Al-Qur'an. Dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Naba. Ya, surat Qaf sampai surat An-Naba. Cukup panjang. Kan bidina azani Allah wa iyyakum, surat-surat yang ada pada rentang juz tadi. Ya, baca surat Qaf, kadang Al-Hujurat, ya, pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Pada sholat subuh misalnya yang dibaca As-Sajdah rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang kedua surat Al-Insan. Ini bacaan yang panjang. Innabidina azani Allahu wa iyyakum. Dengan bacaan yang panjang, ketika selesai sholat, jamaah wanita pulang ke rumah masing-masing masih cenderung gelap, menandakan pelaksanaan sholat subuhnya di awal waktu. Itu yang diinginkan dalam hadis ini. Ini mempertegas hadis yang kita baca pada pertemuan sebelumnya. Salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Dan dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, salat subuh di awal waktu. Naam. Juga menunjukkan bolehnya kaum mukminah menghadiri sholat berjamaah di masjid. Hukumnya boleh. Ya, tidak dilarang. Boleh dengan catatan aman dari fitnah. Ya, aman dari fitnah. Sehingga jamaah wanita yang berangkat ke masjid memang tujuannya menunaikan ibadah sholat, bukan tebar pesona. Ya, berangkat ke masjid dandanan menor, parfum paling wangi, jarak 20 meter sebelum kedatangan orangnya parfumnya sudah duluan nyampe. Ya, sampai penjaga parkir bingung, ini siapa ini yang mau datang. Nah, yang demikian mah yang bali, ya enggak diperbolehkan, karena yang demikian bisa menimbulkan fitnah. Innabidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian ketika selesai sholat jamaah, para jamaah wanita disunnahkan bergegas pulang ke rumah masing-masing. Ya, bergegas untuk pulang ke rumah masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengimami dan tahu ada jamaah wanita selesai salam, beliau tidak langsung balik badan. Memberikan kesempatan kepada jamaah wanita bergegas pulang. Ya, supaya enggak terlihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dikecualikan kalau ada kondisi-kondisi tertentu. Ya. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam beberapa kali memerintahkan kepada para sahabat dan sahabiat usai sholat lima waktu, karena ada yang hendak beliau sampaikan, mereka diminta diam di tempat. Seperti pada haditsul jasasah, hadits riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana Nabi hendak menceritakan pengalaman sahabat Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu taala an yang masuk Islam lantaran bertemu dengan Dajjal. Ya, itu ketika Rasul selesai sholat subuh langsung berkata kepada para sahabat, makanakum, ya, kepada para jamaah, tetap diam di tempat. Kemudian beliau naik di atas mimbar dan menceritakan apa yang dikisahkan oleh Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu taala anhu wa arba. Nah, pada kondisi yang semacam itu boleh bagi kaum wanita kalau aman dari fitnah diam di tempat mengambil apa namanya faedah dari nasihat yang disampaikan. Kalau aman dari fitnah. Namun hukum asalnya kalau rutinitas sholat berjamaah, selesai sholat untuk jamaah wanita bergegas pulang ke rumah. Jangan dibalik. Selesai sholat, jamaah wanita khusyuk berzikir di masjid, jamaah laki-laki kejar-kejaran pulang. Ya enggak zikir, ya enggak sholat sunnah, langsung kabur. Itu terbalik. Ya, sunnahnya jamaah laki-laki selesai sholat fardu, kalau tidak ada hajah yang mendesak, ya duduk di masjid zikir sesudah sholat. Yang perempuan bergegas pulang. Nah, sehingga kalau enggak ada fitnah, aman, maka diperbolehkan bagi kaum muslimah menghadiri jamaah di masjid. Apakah berlaku bagi ibu-ibu saja, sementara remaja-remaja muslimah tidak diperbolehkan? Jawabannya umum untuk semua muslimah dengan catatan yang sama. Ya, remaja-remaja muslimah kalau mau ikut sholat di masjid, tafadhalna, boleh. Dengan catatan yang sama, aman dari fitnah. Jangan tebar pesona, jangan saingan antara remaja dengan emak-emak. Ya, dalam tebar pesona, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sehingga kalau punya remaja putri mau izin berangkat melaksanakan ibadah sholat di masjid, hukum asalnya diperbolehkan asalkan sekali lagi aman dari fitnah. Kalau tidak aman dari fitnah, maka lebih afdol di rumah. Nah, hadis yang berikutnya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai beliau berdua, Jabir dan ayahnya sama-sama sahabat. Ya, Jabir sahabi, ayahnya juga seorang sahabi. Qala, beliau bercerita, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah. Nabi alaihi salatu wassalam salat duhur pada waktu hajirah. Hajirah itu saat kondisi panas setelah bai'uz zawal. Ya, hajirah itu kondisi panas. Disebut dengan hajirah kalau arti bahasanya itu artinya yang ditinggalkan atau yang meninggalkan. Kenapa? Karena pada kondisi tersebut kebiasaan masyarakat Madinah istirahat dari pekerjaan mereka di ladang maupun di pasar. Kenapa? Saking panasnya. Ya. Hajirah itu waktu setelah bai'uz zawal, awal masuk waktu zuhur. Jadi ketika matahari tepat di atas kepala kita, ihadi bidina azani Allah wa iyyakum, itu waktu larangan. Kemudian nunggu bergeser ke arah barat. Nah, itu namanya bai'uz zawal. Kalau pakai jam matahari, ya kita tancapkan paku misalnya atau benda yang lurus, ya. Kemudian ditaruh di luar ruangan, outdoor tentunya, kalau dalam masjid kena lampu nanti. Ya, di luar ruangan ketika matahari tepat di atas kepala kita, tidak akan ada bayangan pada paku tersebut. Saat dia bergeser ke barat sedikit, nanti akan muncul bayangan sedikit ke arah timur. Kan gitu ya. Nah, itu namanya fai'uz zawal. Itu ditandai. Ya, ditandai fai'uz zawalnya. Kenapa ditandai? Nanti berguna saat penentuan masuknya sholat asar. Ya, jadi ketika bergeser sedikit namanya fai'uz zawal. Itu awal masuk waktu sholat zuhur. Nah, cuaca pada saat itu cenderung panas-panasnya, puncak terik. Ya, dalam satu hari itu terletak pada fai'uz zawal. Bahasa Arabnya hajirah. Lah, saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur. Menandakan apa? Bergegas menunaikan salat berjamaah di awal waktu. Wal asra. Kemudian Rasul melaksanakan salat asar. Wasyamsu natiyatun. Dalam keadaan matahari masih sangat cerah cahayanya. Nah, kalau masuk waktu sholat asar itu ditandai dengan saat bayangan suatu benda sama tingginya, sama panjangnya dengan benda tersebut selain fai'uz zawal. Nah, itu yang tadi saya katakan, kalau sudah muncul fai'uz zawal dikasih tanda. Misal kita tancapkan paku dengan tinggi 10 cm. Muncul fai'uz zawal paling 1 atau setengah senti kemunculannya. Itu ditandai. Masuk waktu sholat asar, ketika bayangan benda tadi sama panjangnya dengan bendanya. Bendanya 10 cm. Berarti bayangannya juga 10 cm ditambah fai'uz zawal. Fai'uz zawalnya itu gak dihitung. Ya, setelah fai'uz zawal dikasih tanda. Nah, panjang bayangannya harus sama dengan bendanya selain fai'uz zawal. Jadi fai'uz zawalnya 1 cm misalnya, maka panjang total panjang bayangannya 11 cm. 10 cm sama dengan bendanya, 1 cm-nya fai'uz zawal. Itu tanda masuk waktu sholat asar. Khanibidina azani allahu wa iya. Wal maghriba idza wajaba. Dan beliau melaksanakan salat maghrib ketika matahari benar-benar tenggelam. Ukurannya bulatan matahari sudah hilang di ufuk barat. Ya, yang bulatan kalau menjelang tenggelam itu kan bentuknya kayak telur mata sapi itu loh. Nah, bulatannya itu kalau sudah hilang, beliau melaksanakan sholat maghrib. Ya, tidak ditunggu sampai gelap. Ya, tapi begitu hilang bulatan mataharinya, idza wajabat, kalau sudah tenggelam bulatan mataharinya, beliau melaksanakan sholat maghrib. Di hadisnya Aisyah, sholat subuh di awal waktu. Kemudian hadisnya Jabir lebih rinci lagi, zuhur di awal waktu, asar di awal waktu, sekarang maghrib juga di awal waktu. Begitu matahari tenggelam dan itu awal mula masuknya waktu sholat maghrib, beliau bergegas sholat berjamaah. Wal isya ahyanan wa ahyanan. Adapun sholat isya, beliau terkadang di awal, terkadang di akhir. Nah, kalau sholat isya bebas. Ya, karena secara keafdolannya sholat isya itu diakhirkan waktunya. Idza ra'ahu mujtama'u 'ajjala. Kalau Rasul melihat sudah banyak jamaah yang berkumpul, beliau memulai salat isya-nya. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Kalau Rasul melihat jamaah terlambat berkumpul, ya biasanya sudah pada kumpul, ini kok belum lengkap jamaahnya, akhara, beliau tunda. Jadi salat isya nunggu sampai jamaahnya banyak. Ya, kalau yang lain, ya kalau yang lain ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, beliau bergegas di awal waktu. Giliran salat Isya, yang mana awal masuk salat Isya itu ketika hilang syafaqah, cahaya merah di ufuk barat. Namanya syafaqul ahmar. Ya. Jadi kalau matahari tenggelam, itu kan masih menyisakan cahaya kemerah-merahan itu ya, senja itu ya, cahaya senja di ufuk bagian barat. Itu masih berlaku, masih apa namanya, dianggap waktu sholat maghrib. Ya. Nanti kalau sudah hilang semua, sudah gelap, kan dibidina azani Allah wa iyyakum, masuk waktu sholat isya. Karena memang rentang antara maghrib menuju isya itu cenderung singkat. Ya, cenderung sangat singkat. Kanibidina azani Allahu wa iyyaku. Nah, ketika masuk waktu sholat isya, beliau enggak bergegas. Beda dengan sholat-sholat sebelumnya. Kalau sholat sebelumnya, para sahabat bisa nandai. Zuhur langsung. Asar langsung. Maghrib langsung. Isya, lihat jamaah. Ya, kalau jamaahnya sudah lengkap, beliau laksanakan sholat isya. Kalau jamaahnya telat kumpulnya, ditunggu. Nah, hakadha ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Was-subha kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalasin. Adapun salat subuh, Nabi alaihi salatu wassalam salat dalam keadaan suasana masih gelap. Artinya di awal waktu. Nah. Hadis ini, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, menunjukkan kepada kita afdaliyah mubadarah bis-shalah fi awwali waqtiha. Keutamaan melaksanakan salat lima waktu di awal waktunya secara berjamaah. Ma'adal isya, selain salat isya. Ya, kalau salat isya ini memang secara keafdolannya diakhirkan kanibidina azani Allah wa iyyakum kalau memang tidak memberatkan. Tapi dari hadisnya Jabir memberikan patokan kepada kita pelaksanaan sholat isya yang biasa dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam melihat keadaan jamaah. Kalau sudah banyak yang ngumpul langsung dikerjakan, tapi kalau masih belum lengkap jamaah yang hadir boleh ditunggu. Walaupun imamnya sudah hadir, enggak langsung iqamah. Ya, tapi nunggu jamaah berkumpul lebih banyak. Tentunya setiap masjid punya jamaah tetap. Kan gitu ya, jamaah tetap yang tentunya datang dari masyarakat sekitar yang tinggal berdekatan tidak jauh dari masjid. Sehingga imam tahu, imam rawatibnya kenal, oh Pak Fulan sebagai jamaah tetapnya. Termasuk masjid amanah. Insyaallah ta'ala punya jamaah tetap. Ya, pada pelaksanaan sholat isya, sang imam harus apa namanya peka dan memperhatikan keadaan makmumnya. Kok dilihat, oh Pak Rama belum datang. Biasanya itu selalu datang, gak pernah absen. Ya, ditunggu sebentar, barangkali masih baru persiapan. Ya, demikian seterusnya. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Itu untuk sholat isya. Selain sholat isya, disunnahkan untuk melaksanakan di awal waktunya. Para jamaah dan imam harus kompak. Ya, sehingga kalau untuk selain sholat isya diupayakan bergegas menuju masjid. Ya, yang afdolnya datang sebelum azan dikumandangkan. Paling tidak setelah mendengarkan azan dikumandangkan, langsung menghentikan aktivitas bila memungkinkan, bergegas memenuhi panggilan azan. Hakala yahani fidina azani allahu wa iyaku. Juga dalam hadis ini menunjukkan kepada kita anna salah fi jama'atin awla minal ityan bis salah fi awwali waktiha. Menunaikan salat dengan berjamaah itu lebih afdol daripada salat di awal waktu tapi sendirian. Ya, menunaikan salat secara berjamaah itu lebih afdol daripada menjalankan salat di awal waktu namun sendirian. Lebih afdol lagi kalau di awal waktu berjamaah kompak. Gitu ya. Nah, hakala yahdina azani Allahu wa iyyaku. Ini yang diisyaratkan dari kebiasaan Nabi pada salat Isya. Rasul betul-betul memperhatikan keadaan jamaahnya. Kalau sudah kumpul semua, beliau menyegerakan salat Isya. Kalau dilihat belum kumpul, belum lengkap jamaah tetapnya, beliau menunggu. Sanibidina azani Allahu wa iyyaku. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Dua hadis yang kita baca ini menjadi syarah penjelasan dari contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pelaksanaan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Dengan rinci diceritakan, dikhabarkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, juga oleh sahabiyah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun hadis-hadis yang berikutnya lebih rinci lagi terkait dengan pelaksanaan salat lima waktu, insyaallah taala akan kita bawakan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.